Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan guru kita Buya Yahya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umur dalam ketaatan sehat serta sehat walafiat. Buya, punten saya ingin bertanya, bagaimana cara menghadapi orang-orang yang masih senang dengan musik-musik yang tidak syar'i? Gimana? Tidak syar'i. Orang apa? Orang-orang yang menyukai musik-musik yang tidak syar'i. Orang sudah menyukai. Iya. Yeah. Setelah saya tanya pada beberapa orang, kenapa senang dengan musik-musik tersebut? Jawabannya karena musik-musik tersebut bisa buat semangat. Yang nyupir bisa untuk menghilangkan ngantuk, bisa menghilangkan stres katanya. Tapi kalau musik-musik syar'i bisa bikin ngantuk katanya Bu ya. Jadi langkah apa yang harus kami lakukan untuk menyikapi hal tersebut? Terima kasih atas perhatiannya, harap bimbingannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah musik, gak ada istilah musik syar'i itu ya, mungkin sebaliknya. Kita tidak akan bicara musik syar'i, akan tapi musik yang diperkenankan oleh Nabi itu ada. Ada musik yang haram, adalah di saat dibarengi dengan sesuatu yang haram atau menjadi da'bul fusak, sebuah alat musik yang sudah menjadi kebiasaan orang fasik. Artinya mungkin selama ini ada istilah musik religi, itu adalah masa transisi. Artinya begini loh, ada pulau neraka, ini adalah surga. Maka kita harus membuat jembatan agar orang itu hijrah dari neraka ke surga. Di sini adalah musik macam-macam yang di situ dibarengi pemabuk, orang buka aurat, segala macam. Ini musik yang enggak benar. Tapi untuk dihijrahkan agar orang berzikir dan bersolawat ini enggak gampang. Dikasih jembatan. Maka ada musik-musik yang mulai digubah sehingga musik ini mendekatkan ke surga. Ada nasyid yang di situ ada apa namanya? Ada bahasa orang sekarang musik religi lah, bahasa lain. Itu sebetulnya membawa orang kepada sini. Akan tapi kalau sudah sampai sini enggak usah balik lagi ke jembatan. Tujuannya seperti itu. Sehingga dikenalkan selawat dan sebagainya, ya, bukan menjadi hobiku. Nah, bukan. Tapi nanti menjadi ahli zikir, ahli selawat dan sebagainya. Maka jembatan ini penting, kita perlu buat. Kita perlu membuat jembatan. Dan ada orang buat jembatan, tidak apa, ada seorang. Makanya kita himbau seorang makna muda misalnya, saya sering membuat lagu-lagu yang islami, buat. Karena orang bukan kenang Islam dengan ini. Dan ini yang dilakukan oleh para wali songo dan sebagainya. Anda buat. Tujuannya apalah? Tujuannya agar sampai kepada surga nanti. Sehingga apa? Sudah kenal selawat, kenal majelis, kenal ini. Ini. Adapun hukum musik sudah pernah kita bahas ya. Hukum musik sudah pernah kita bahas dalam bahasan yang lain. Akan tapi mungkin yang ditanyakan bagaimana sikap kita di saat melihat saudara kita tahu-tahu masih senang dengan musik-musik yang apalagi sampai mengidolakan. Nah, ini yang menjadikan mas fasik, bahkan bisa derajat kita ridho dengan kekafiran mengidolakan tentang pemain musik yang tidak pernah sujud. Nauzubillah. Wah, idolaku. Siapa? Enggak tahu seseswes itu siapa namanya. Karena nyebut nama orang fasik juga enggak boleh di sini, rugi. Kalau nyebut orang soleh baru mau kita. Bagaimana? Anaknya seorang ustaz terkagum dengan seorang ini salah didik. Jadi kekaguman ini penting maknanya karena ada di balik itu ada cinta. Kalau sudah ada cinta akan mengikuti dan terbangun perilaku seperti yang dicintai nanti secara otomatis. Maka di sinilah mungkin ada saudara kita yang masih hobi dengan musik-musik yang ini. Mungkin kita rubah, kita masukkan ke jembatan. Daripada ke musik, tentang musiknya orang yang mahrum, orang tergila-gila. Masa mau makan ingat dia, mau tidur ingat dia. Kan pusing dah. Ngapain ini? Maka diarahkan kepada ingat Allah dan Rasulullah misalnya. Misalnya kita bawa. Jadi mungkin dia harus meninggalkan musik ini susah. Karena apa? Musik itu kan bagian daripada seni. Dan orang yang tidak senang seni sendiri orang cacat. Cacat mentalnya. Ada seni. Nah, cuman seni ini ada seni yang bertentangan dengan syariat, yang tidak bertentangan. Mungkin bisa jadilah yang tidak bertentangan tadi disebut dengan seni syar'i. Seni yang tidak menjadi kebiasaan orang-orang fasik. Baik. Nah, kalau kita menemukan saudara kita yang masih berurusan dengan dunia itu, sebab kadang-kadang kita bingung. Suatu ketika kita mendengar suatu berita bahwasanya ada anak seorang Pak Haji, semoga dia diampuni oleh Allah. Rupanya anaknya itu sudah dipesankan tiket untuk nonton perempuan yang katanya senang disebut setan itu siapa, enggak tahu kayaknya. Waktu mengadakan ada konser itu, tiketnya 6 bulan sebelumnya sudah dijual dan harganya pun 500.000, setengah juta. Ini yang gila bapaknya atau anaknya? Bukan penyanyinya kayaknya yang gila. Yang sakit bukan penyanyinya ini. Ini kok dibelikan, sudah dipesankan tiket itu. Subhanallah. Jadi kadang-kadang kita bingung dengan orang tua seperti itu. Anaknya minta juga, tapi orang tua kan bisa ngarahkan. Tidak tahu ini, luar biasa. Tiket 500.000, kebayang Anda tiket 500.000? Ah, tiket kalau tiket masuk surga 500.000, ya, orang baru berebut nanti oke lah. Ini model apa? Ini yang tidak tahu siapa itu, seorang perempuan yang akan dijadikan setan. Pokoknya senang disebut setan itu. Saya faham sudah. Lebih baik tidak tahu. Sebab tahu pun tidak ada pahalanya. Ya, jadi itu ada, sampai ada cerita tiketnya sudah pesan, bahkan sebuah SMA itu lihat sudah pesan tiketnya jauh-jauh hari berapa sampai kehabisan tiket. Waduh, benar atau tidak wallah alam bisawab, saya tidak ngerti itu, karena namanya media kan bisa buat macam-macam biar dianggap konsernya hebat, kadang tiket masih banyak dibilang habis. Yang jelas ada dari anaknya Pak Haji, anak Ustadz beli yang demikian ini kan problem. Jadi yang gila bukan konser, bukan penyanyinya, bukan pemainnya, dari dulu memang dia senang disebut gila, dia sebut setan toh. Kita ini yang tergila-gila dengan orang gila jadi gila. Lah kan ada orang terkagum dengan model-model musik semacam ini, bagaimana caranya dihijrahkan perlahan? Mungkin kita ganti dengan musik yang serupa tapi isinya lain. Yang menganjung kebrutalan atau cinta yang haram. Maka setelah itu kita hijrahkan kepada apa? Kepada musik yang mungkin serupa, mirip, tapi isinya mulai kebaikan, mulai hijrah perlahan. Tapi tetap di pinggir neraka ini. Tapi menengah jebatan. Sampai nanti akhirnya seneng, sampai tatonya Pak, hobi dengan seni hadro, seni marawis, seni ini. Kemudian setelah itu apa? Hobi solawatan dan sebagainya. Kita hijrahkan ke sana. Itu kan dakwah, tapi kita tidak boleh serta-merta mengatakan, ah di neraka pendengar musik begitu. Oh, kayak punya surga saja. Sebab dakwah itu adalah harus dengan cara yang indah, lembut, bukan dengan cara mencaci maki, akan tapi bawalah umat kepada Allah dengan cara yang indah. Bawa kepada keindahan dengan cara yang indah, itulah cara yang diajarkan Nabi SAW. Jangan dengan cacian. Mungkin Anda saudara, ih lagu menarik loh ya, syairnya juga bagus kok. Ini nanti akan perlahan. Perlahan, kemudian setelah itu, kita ingatkan tentang bagaimana kerinduan kepada Allah, hadir majelis ilmu dan seterusnya, maka setelah itu bisa hijrah. Adapun kalau orang menggandrungi musik yang katanya religi sekalipun, kami tidak menghibur yang demikian. Tapi kan ada di radioku, itu untuk orang yang mau hijrah. Anda mau hijrah atau mau hijrah? Artinya ada di radioku musik-musik religi dan sebagainya. Cuman ya kalau memang ada ustaz pakai jubah imamah kemudian setiap hari gini-gini, itu apa pantas kira-kira? Cobalah. Ini yang tidak layak yang demikian itu hanya untuk hijrah saja. Setiap hari mestinya baca kitab, nulis buku, mengamalkan, tak tahunya mengamati musik ini, hafal lagunya. Sesaat-sesaat bersenang-senang, Nabi juga menghimbau senang-senang, tapi dengan cara yang syar'i. Ya, itu saja insyaallah. Dia beliau menginginkan bagaimana membawa orang tersebut kepada kemuliaan adalah dengan keindahan, bukan dengan caci maki, bukan dengan olokan. Baik, ini saja, wallahu a'lam bishawab.